اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. Dalam pertemuan kita yang lalu kita masih membahas tentang beberapa hadis yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifatnya seorang mukmin. Seorang mukmin sejati. Seorang mukmin sejati pastinya dia memiliki suatu sifat yang membedakan dia dari orang-orang yang lain, yang menampilkan, yang melambangkan identitasnya dia sebagai seorang mukmin. Apa itu sifatnya? Sifatnya ya menebar kasih sayang dan cinta di tengah-tengah manusia. Ada sifatnya orang-orang mukmin. Ada sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min ya'lif wa yu'lif." Atau ya'lif wa yu'lif. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. Sifatnya seorang mukmin itu dia itu pintar narik hati orang. Ada sifatnya orang mukmin. Pintar bikin orang jatuh hati sama dia. Ada sifat orang mukmin begitu. Wa yu'lif, dan mudah untuk ditarik hatinya. Sebagaimana seorang mukmin pintar menarik hati orang lain dan mudah juga ditarik hatinya. Ada sifat orang mukmin. Wala khair, dan enggak ada baiknya orang yang enggak bisa narik hati orang dan enggak bisa ditarik hatinya. Batu kayak begini. Batu macam begini. Enggak punya hati orang yang kayak begini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, kita lihat diri kita sekarang, ayo Allah. Kita termasuk orang yang macam begini apa enggak? Yang bisa narik hati orang lain dan bisa ditarik hati. Yang bisa bikin orang jatuh cinta sama kita dan bisa dibikin hati kita jatuh cinta sama orang lain. Intinya kayak kelembutan, ridha fil qalb. Lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya begini. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Dalam hadis disebutkan juga, wa khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bakal manusia yang lain. Nah, ente bagaimana? Tanya diri kita masing-masing, kita kasih manfaat bakal orang apa enggak? Atau cuma madarat yang bisa kita berikan kepada orang lain? La ilaha illallah. Semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain, maka semakin baik pula diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al khalqu kulluhum 'iyalullah fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li 'iyalihi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dimarahu Imam An-Nasa'i wa ghairu, bahwasanya semua manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dari sekalian mereka hamba Allah yang paling disayang sama Allah, tahu yang mana? Yang paling bermanfaat bakal hamba Allah yang lain. Semakin kita bermanfaat bakal orang lain, maka semakin besar juga kecintaan Allah bakal kita. Rahimahullah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Sajjar, Bukit Duri, Sayyidul Wali. Berapa tahun lalu beliau meninggal, enggak tahu, kurang lebih usianya udah 100. Iya. Sebelum meninggal dulu saya sempat datang sama Nabi Jindan nengokin beliau. Udah tua. Tapi walau demikian beliau masih bilang doa nenek. Padahal kita cucu-cucunya, kita anak-anaknya. Dia bilang sama kita, doain aneh. Aneh cuma minta atuh biar dikasih panjang umur sama Allah, pengen bisa ngajar lagi. Ya Allah, umur udah 100. Terus masih minta sama kita agar kita doain. Padahal doa mustajab di tangan dia, bukan kita. Minta didoain supaya biar panjang umur bisa ngasih manfaat bakal orang. Biar bisa ngajar lagi, Masya Allah. Kenapa? Sebab memang kecintaan Allah di situ. Semakin kita bisa ngasih manfaat bakal orang, ya, semakin besar juga kecintaan Allah bakal kita sekalian. Nah, ente lihat diri ente gimana, manfaat apa yang bisa ente kasih bakal orang lain. Ya Rab, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat. Wailah, hidup di dunia kagak enak, terus terang. Kalau bukan untuk memberikan manfaat bakal orang lain, mau ngapain hidup di dunia kita? Kalau bukan untuk ngasih manfaat bakal orang lain, mau ngapain kita hidup di dunia? Gak ada gunanya, gak ada nikmatnya. Di dalam hadis lain juga disebutkan, fi marwah wal imam Abu Dawud, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, melarang karena Allah. Maksudnya tidak memberikan pemberiannya, tapi karena Allah. Orang yang semacam ini faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna keimanan di dalam diri. Wa rawa aidan afdalul iman an tuhibba lillah wa tabghadha lillah. Sebaik-baiknya bentuk keimanan seseorang adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa tastamil lisanaka fi dzikrillah. Dan gunakan lisanmu ini di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta hibbal linnas ma tuhibbu li nafsik. Suka untuk orang lain sebagaimana engkau suka untuk dirimu sendiri. Wa takrah lahum ma takrah li nafsik. Engkau benci sesuatu menimpa orang lain sebagaimana engkau benci sesuatu menimpa diri kita. Naam. Wa anta qula khairan aw tasmut. Dan engkau berucap kebaikan, enggak bisa berucap yang baik, diam. Hada keimanan yang mulia di sini. Ini bentuk keimanan yang mulia di dalam diri seseorang ini. Ya, ente enggak mencintai kecuali karena Allah, enggak membenci kecuali karena Allah. Kemudian juga apa yang kita suka bakal diri kita, berikan untuk orang lain. Dan apa yang enggak kita suka bakal diri kita, jangan berikan kepada orang lain. Nah, ini orang kalau jalanin ini aja, mau gak mau, sadar gak sadar, akhlaknya bakal jadi akhlak yang mulia. Apa yang ente suka bakal diri ente, berikan kepada orang lain. Apa yang ente gak suka terhadap diri ente, jangan berikan itu kepada orang lain. Makanya Sayyidina Isa alaihi salam ketika ditanya oleh beberapa muridnya, ketika muridnya melihat dari Sayyidina Isa akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, beberapa muridnya nanya, ya Isa, man adzabah, siapa sih yang ngedidik engkau ini sampai jadi mulia begini akhlaknya, luhur budi pekertimu ini? Apa jawab Sayyidina Isa? La ahad, enggak ada yang didik saya. Saya kok bisa ente begini akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur? Maka beliau menjawab, ra'aitu jahlal jahil sayinan fajtanabtuhu. Ketika aku melihat kebodohan seseorang tercela di mataku, maka aku jauhi. Ya, kita enggak demen. Nih contoh aja. Kita enggak demen orang ngomong kotor sama kita, ngomong kasar sama kita. Ketika kita lihat ada orang ngomong kasar, ngomong kotor di depan mata kita, nih orang ucapannya menjijikkan, enggak bagus, tercela. Iya kan? Itu kita jijik ngelihat hal ini dari orang lain. Nah, kita jangan bikin. Sebagaimana kita benci itu dari orang lain, nah kita jangan bikin oleh diri kita. Kita ngelihat ya kesombongan ketika orang lain menyombongkan dirinya, kita jijik, kita enggak suka. Ente jangan bikin kesombongan yang semacam itu. Banyak hal ketika kita hidup di muka bumi ini yang kita saksikan dari orang lain, kita enggak suka. Dan kita kadang ngomongin, wah si fulan bikin begini, hal tercela, kita caci maki orang dan lain sebagainya. Ya, ente enggak suka itu, jangan ente ngomongin di belakang. Tapi ente lihat, perilaku enggak baik itu, jangan ente bikin. Nah, jangan ente bikin. Iman seseorang dibuktikan di sini. Apa yang ente suka bakal diri ente. Ente pengen orang yang hormatin ente, ente juga hormatin orang lain. Ente suka ngelihat kebaikan dari orang lain, ente juga bikin kebaikan bakal orang lain. Nah, hadza iman seseorang di sini. Nah, la ilaha illallah. Terus di antara bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, antagula khairan au tasmut. Hendaknya engkau mengucap yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, seseorang kalau punya iman benar, orang yang punya iman begini sifatnya. Sebelum berbicara, pastinya dia bakal berpikir. Ini sifat orang beriman begitu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya semacam itu. Orang yang beriman sebelum berbicara dia berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang pembicaraan yang akan dia ungkapkan. Kalau memang pembicaraan yang akan diungkapkan, dia renungkan, dia pikirkan, akan membawa manfaat, ucapkan. Silakan. Namun kalau memang ucapan yang akan dia ucapkan, yang akan diungkapkan membawa madharah, bahaya, dampak yang buruk, diam lebih baik. Jangan diucapkan. Ragu, ini ucapan bawa manfaat atau bawa madharat, enggak tahu. Ragu, maka diam. Jadi kita enggak boleh berucap kecuali sesuatu yang kita betul-betul yakin bakal bawa manfaat. Kalau memang yakin bakal bawa madharat atau ragu bawa madharat atau bakal bawa manfaat, kita diperintahkan untuk diam. Sebab sifat orang mukmin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, la ilaha illallah. Dalam riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnadih. Beliau bersabda, "Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah ainal mutahabun li jalali. Al-yawma adilluhum fi dhilli." Dalam hadis riwayat Ahmad, Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bakal menyerukan suatu seruannya yang berbunyi di hari kiamat tuh, "Aidal muta'abun li jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena aku," kata Allah. Seperti yang selalu saya bahas kemarin-kemarin ini, kita mungkin sayang sama teman kita, cinta sama teman kita, sama orang yang kita sayangi. Tapi belum tentu lillahi ta'ala. Yang ini cinta sama orang lain karena ketampanannya atau kecantikannya, atau ini karena urusan pekerjaannya, atau ini urusan ini dan itu. Tapi ketulusan di dalam cinta mana dia? Bukti cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta tersebut mengikat kedua orang itu, kedua orang yang saling mencintai dengan ikatan takwa kepada Allah. Hal itu bukti. Kalau memang cinta menjadi penyebab dia bertakwa kepada Allah, ambil kabar berarti cinta yang terjadi karena Allah. Tapi kalau memang cinta yang terjadi hanya menjadi penyebab kemaksiatan, menjadi penyebab makin jauh dari Allah, ambil kabar bukan terjadi karena Allah, walaupun ente ngakunya seribu akuan kalau itu lillahi ta'ala, palsu semua. Nah, wal akhilla ba'd yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Dan mereka orang-orang yang saling mencintai hari kiamat bakal menjadi musuh satu sama lain. Ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang takwa. Hababi, cinta kalau terjadi nama Allah enggak bakal bisa diputusin. Abada. Kalau udah terjadi karena Allah, ente mau putusin bagaimana enggak bakal bisa putus. Tapi kalau cinta terjadi bukan karena Allah, jangan diputusin, dia bakal putus sendiri. Ente usaha bagaimana supaya tetap nyambung, enggak bakal bisa nyambung. Tapi cinta yang terjadi karena Allah, hatta kematian enggak bisa putusin. Seringkali saya kasih contoh, ketika hubungan terjalin dengan beberapa orang, dengan Habib Ali Kuitang, dengan saya punya kakek Ali Salim Jindan, itu waktu mereka masih hidup hubungan terjalin erat luar biasa. Mereka meninggal, anak-anak keturunan terus nyambung. Ini generasi berikutnya meninggal, nyambung lagi terus. Dan begitu, seakan-akan tuh kematian gak bisa memutuskan hubungan cinta. Kenapa? Sebab dari awal tuh hubungan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita anak keturunan, gak kenal sama anak keturunannya mereka. Tapi subhanallah, dari awal tuh udah bagus. Niat udah bagus karena Allah. Allah yang mengikatkan. Ya Rab, mudah-mudahan ini kecintaan yang terjalin antara kita terjalin karena Allah. Oh, insya Allah enggak bakal putus ila yaumil qiyamah. Ya Rabbal alamin. Terus kalau udah terjalin karena Allah, ente semua. Kalau memang terjalin karena Allah, nah cuman kita berusaha jalin ini karena Allah. Kalau memang terjadi karena Allah, ente semua hari kiamat bakal dengar seruan Allah hari kiamat. Yang manggil ente semua, ainal mutahabun li jalali, mana itu orang-orang yang saling mencintai karena aku. Bangun, datang. Mudah-mudahan saat dipanggil kita ikut bangun itu waktu. Ikut menjawab panggilannya Allah. Jika dipanggil itu waktu, Allah bilang kemari, aku naungi tadi yang dibawa naungan rahmat. Cuman bagus ini ya kita. Kokohkan jalinan persaudaraan kita karena Allah. Wa rawa aidan al-mu'min alladhi yukhalit an-nas wa yasbir 'ala adhahum afdal min al-mu'min alladhi la yukhalit an-nas wa la yasbir 'ala adhahum. Seorang mukmin yang nyampur sama manusia terus sabar. Ente kalau berkumpul, nyampur, membaur sama manusia, ya mesti sabar. Ada aja yang maki ente, ada aja yang caci maki ente, yang kurang ajar sama ente, enggak menghormatin ente, ada aja. Nah sabar. Ini enggak. Baru jadi ustaz dikit, keluhannya banyak banget. Bet, aneh dimusuhin sama ini. Bet, aneh sama tetangga, aneh dihasut. Ya Allah, jangan jadi ustaz. Hah? Kagak enak dimusuhin orang. Ente mau jadi apa aja, ente bikin baik dimusuhin orang, bikin jahat dimusuhin orang. Mau kagak dimusuhin, ya mati. Jangan hidup di dunia. Jangan hidup di dunia. Kalau mau kagak ada yang musuhin, jangan hidup di dunia. Gak hidup di dunia pun belum tentu enak. Kalau masuk surga lu enak. Kalau tidak masuk surga, alah terima apa adanya dia tuh nasib. Al-mu'min alladhi yukhalit an-nas wa yasbir 'ala adahum afdal min al-mu'min alladhi la yukhalit an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Mukmin yang membaur dengan manusia tapi sabar dengan gangguan mereka, dengan caci makinya mereka, lebih mulia daripada seorang mukmin yang menjauhi manusia. karena enggak sabar, enggak kuat ngadepin manusia. Yang baur dengan mereka dan sabar lebih mulia di sisi Allah daripada yang menjauh karena enggak sabar. Tentu biar sabar sama orang. Ya jangan ngeluh. Mau ada tetangga, mau ada siapa caci maki ente, senyum aja udah bagus aja. Puji aja orang yang caci maki ente, puji dia. Nah, Sayyidina Zainal Abidin Ibn al-Husayn Ibn Ali Ibn Abi Thalib, Imam Azim, keluar dari masjid. Ya marhaba. Zainal Abidin keluar dari masjid sama murid-muridnya. Begitu keluar, dihadang sama satu orang. Zainal Abidin berhenti, ada apa? Duduk, diri, situ. Apa? Dikasih di mana? Engkau begini, engkau begini, engkau begini. Itu murid-muridnya dengar gitu, pengang, panas, enggak ada yang kuat. Beberapa murid berdiri, pengen mukul nih orang. Zainal Abidin biarin, biar dia bicara apa, mau dia bicarakan. Enggak berani nih murid. Wah ini udah enggak berhenti-berhentinya dia ngomong. Caci maki Zainal Abidin. Zainal Abidin dengar habis. Bola dibalas, dia nunduk. Udah selesai, dan Nabi bilang, ah, udah tuntas apa yang mau kita sampaikan, udah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Tuh, apa yang kita sampaikan tentangannya, cacian makian. Itu kan cacian makian semua. Apa yang kita sampaikan tentangannya, terima kasih. Ane anggap itu sebagai nasihat bakal ane. Insya Allah, ane bakal perbaiki diri ane. Ada orang di antara kita bisa begitu. Dicaci, dimaki. Dianggap, dan itu bukan dibuat-buat dari dalam hatinya yang paling dalam. Dia bilang, ini apa yang kita sampaikan? Nasihat bakal aneh, aneh bakal perbaikin diri aneh. Terus biar ente tahu, itu yang ente sebutin dari kekurangan aneh yang insya Allah bakal aneh perbaikin, itu cuma yang ente tahu. Yang agak ente tahu dari bobroknya aneh masih lebih banyak lagi. Tapi ini sedikit yang ente sampaikan bakal aneh, hadiah besar bakal aneh, insya Allah bakal aneh perbaikin. Nah sebagai gantinya, ente udah nasihatin aneh, dia panggil muridnya yang tadi udah mau marah tuh, mana duit aneh? Kasih dia 1000 dinar. 1000 dinar emas. Itu hamba Allah ngelihat begini, dia malu, dia nangis. Yang tadinya caci masih dia ngaku, enggak, saya selalu abdiin, maafin aneh. Aneh sebenarnya dibayar sama si Fulan untuk caci maki yang ke depan umum. Dia bilang, enggak apa-apa. Aneh nganggap itu sebagai nasihat bakal aneh. Yang ente kagak tahu dari bobroknya aneh, lebih banyak lagi, katanya Zainal Abidin. Akhirnya yang tadi ia caci masih berubah. Ashadu annaka ibna binti Rasulullah. Saya bersaksi engkau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah jadi ini. Tahu enggak 1000 dinar berapa? 1 dinar kurang lebih 1.400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Nah, kali 1000 berapa itu? Hah? Enggak tahu kan itu aja berapa kira-kira. Berapa? Hah? 1,5 M kurang lebih. Baik, 1,5 M. Ente caci maki dia dikasih 1,5 M. Ada orang gitu. Presiden enggak ngasih begitu. Ente caci, kalau ente muji dikasih segitu, masuk akal. Ente caci maki dia dikasih segitu. Allah, Allah. Hadir bukan manusia, malaikat begini. Lakin enggak salah, hadir cucunya Rasulullah. Zainal Abidin ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Thalib. Jika kana yawm al-qiyamah nana nada yunadi min as-sama' li yazum sayyidul abidin fa yazum ibn hada. Allah Allah. Yastahil. Cuman sayang, ini kisah zaman kita cuma jadi dongeng doang. Kenapa tahu? Ya, batas kita dengar ceritanya, senang hati dengar cerita, wala ada yang ngamalin, wala ada yang jadiin itu kisah sebagai pedoman hidupnya. Udah, punah. Dulu sejarah nyata, sekarang udah cuma tinggal cerita doang. Siapa di antara kita menghidupi cerita di dalam dirinya? Sebab kisah para awliya disebutin bukan cuma bekas dengar, tapi supaya kita ikuti. Ya Allah. وروى ايضا بسند صحيح ان المتحابين في الله لا ترى غرفهم في الجنه كالكوكب الطالع الشرقي او الغربي. فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله. وروى ايضا ان اوثق عرى الاسلام ان تحب في الله وتبغض في الله. Tali Islam yang paling kokoh di mana seseorang berpegang teguh kepadanya adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Dan orang yang saling mencintai karena Allah, nanti di hari kiamat bakal terlihat tuh kamar-kamar mereka di sorga semacam apa itu? Berkilau. Ente kalau lihat di tengah malam, cuman kita di sini Jakarta kagak ngelihat bintang di langit sih. Ada Jakarta bintang di langit? Kagak ada. Kagak ada. Itu bagaikan bintang di langit. Ente kalau lihat bintang di tengah-tengah malam, itu kelap-kelip, seakan-akan dia mau terbenam. Nah, kamar orang-orang, kamar-kamar orang-orang yang saling mencintai karena Allah di sorga nanti itu terlihat ya bagaikan itu bintang-bintang yang berkelap-kelip di sorga. Allah. Mudah-mudahan kita punya tempat di sana. Mudah-mudahan kita punya tempat. Kita ngelihat tuh bintang di langit indahnya luar biasa. Cuman bayangin itu punya kita bagaimana? Allah, Allah, Allah. Tanya, itu punya siapa itu kamar itu? Yang berkilau, kelap-kelip. Nah, dikatakan, itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warawa idan ahabbul a'mal ila Allah al-hubbu fillah wal-bughd fillah. وروي أيضا من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. Barang siapa yang pengen mencicipi kelezatan iman, mau gak boleh? Mau gak cicipin kelezatan iman? Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua bisa cicipin kelezatan iman. Kayak apa kelezatan iman? Gak bisa diungkapin. Apa deh? Aneh ente nih, sekarang kita belum tahu apa namanya kelezatan iman. Kita belum tahu, aneh ente, kita semuanya kita belum tahu. Cuman kita hadir begini enak gak? Tenteram gak? Segini aja kita kagak tahu. Kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang gak bisa kita ungkapkan. Nah bagaimana itu yang dirasakan oleh mereka para awliya Allah daripada kelezatan iman? Wallah gak bisa diungkapnya. Wallahil alim gak bisa diungkapnya. Kelezatan kayak apa sih kelezatan iman? Nggak tahu, belum pernah ngerasain. Cuman yang jelas kelezatan iman, orang kalau udah merasakan kelezatan iman, cambukan nggak berasa. Siksaan nggak berasa. Saking manisnya itu kelezatan iman. Sayyidina Bilal Ibn Rabah dibaringkan di atas padang pasir Mekah yang demikian panas. Diletakkan di atasnya batu yang panas yang besar. Terus dicambukin. Dia hanya berucap, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa. Dan ceritanya, ente gak rasain sakit? Enggak, ini gak berasa apa-apa. Manis ngucapin nama Allah. apa yang dia rasain sampai itu cambukan enggak dirasakan. Kelezatannya bagaimana? Wallahu a'lam, enggak tahu. Cuman besar banget. Sampai cambukan dia enggak rasa. Siksaan dia enggak rasakan. Saking manisnya kelezatan iman. Sampai dunia isinya semuanya enggak ada harganya dibanding kelezatan iman. Apa? Apa ya Allah? Kita enggak tahu itu. Cuman alangkah ruginya orang yang meninggal dunia enggak merasakan kelezatan iman. Dia tahu kelezatannya jima, dia tahu kelezatannya makanan, dia tahu kelezatan minuman, dia tahu kelezatan maksiat, tapi kelezatan iman, asraf syekh di muka bumi, di alam semesta, dia enggak tahu. Ompahnya kerugian yang terbesar. Walaupun punya duit miliaran, tapi enggak merasakan kelezatan iman, wallah dia orang yang paling rugi. Dia orang yang paling rugi. Ya Allah, mudah-mudahan anak yang dimuliakan oleh Allah bisa mencicipi kelezatan iman. Min lalatin la tukayyaf wa la tusawwar bil afham, gazzaqaha man 'anaha wa hab fiha alladhiha. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Pengen rasain kelezatan iman. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Sini Nabi bilang, ente pengen cicipin kelezatan iman, salah satu jalannya adalah cinta. Cinta kepada seseorang tapi enggak selain karena Allah. Enggak mencintai seseorang melainkan karena Allah. Itu salah satu jalan untuk mencicipi kelezatan iman. Lu aneh. Kenal sama teman-teman aneh cinta sama mereka karena Allah. Kok belum ngerasain? Jangan salahin hadisnya. Salahin dirinya, itu udah benar-benar cinta karena Allah. Setelah terus juga diantara jalan yang ditempuh untuk mencicipi kelezatan iman, jaga mata dari maksiat. Mata selama masih ngelihat hal-hal yang haram, jangan pernah mimpi bisa mencicipi kelezatan iman. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya Rabbal Alamin. Wa ibadah al-Qurina ya Rahman wa-Sajim wa darbut al-Majlis. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad al-Nabi al-Umi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.